Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfirah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Masih melanjutkan dari kitab Al-Imam rahimahullah membawakan bab qaulullah ta'ala. Bab firman Allah ta'ala, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Tidak lain setan itu menakut-nakuti kepada para wali-walinya. Tidak lain setan kepada kalian itu menakut-nakuti kepada para wali-walinya. Maka fala takhafuhum. Maka janganlah kalian wahai kaum mukminin merasa takut dari syaitan dan para wali-walinya. In kuntum mukminin. Jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman di hatinya tidak akan merasa takut kepada syaitan dan para wali-walinya. Karena dia hanya takut kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga bab ini dimasukkan dalam babul khauf, bab tentang takut. Khauf termasuk ibadah. Apa dalilnya? Wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah perintahkan dalam ayat ini, wa khafuni fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada setan barab dan para bala tentaranya, tapi takutlah hanya kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Orang mukmin diperintahkan memiliki rasa khauf, takut hanya kepada Allah. Berarti khauf ibadah. Kenapa ibadah? Karena diperintahkan oleh Allah. Dan semua perintah Allah Azza wa Jalla adalah ibadah. Maka telah disebutkan kemarin oleh Syekh rahimahullah bahwa ibadah tartagizu ala syai'ain, terpusat di atas dua perkara. Apa itu? Al-mahabbah wal khauf. Yakni yang namanya rasa cinta. Dan ini poros yang berputar di atasnya segala jenis ibadah. Yang kedua adalah khauf, yakni rasa takut, sehingga dengan rasa takut menjadi poros orang menjauhi maksiat. Maka di sini antara mahabbah dan khauf merupakan perkara yang harus ada dalam beribadah. Lalu disebutkan oleh Syekh kemarin pertanyaan, hal al-afdal lil-insan an yughallaba janibal khauf au yughallaba janibal raja. Pertanyaan, apakah yang lebih utama bagi seorang itu ayyughlaba, untuk memenangkan sisi takut daripada sisi raja, berharap, ataukah dia mengalahkan sisi raja daripada rasa takutnya? Mana yang dimenangkan, rasa takut atau rasa berharap? Karena ibadah di antara rasa takut dan rasa berharap. Cemas-cemas berharap, kata orang. Cemas karena takut, berharap karena dia mengharapkan rahmat Allah. Nah sekarang, mana yang lebih afdal? Di sini ada empat aqwal. Fafiha ada empat aqwal. Ada empat ucapan para ulama rahimahumullah. Yang pertama, ikhtalafa fi dhalik, dan di sana terjadi khilaf. Terjadi silang pendapat, mana yang lebih utama, sisi rasa takutnya dulu atau rasa berharapnya dulu. Kalau orang Khawarij mengedepankan rasa takut, sehingga terjatuhlah mereka kepada pemahaman Khawarij karena takutnya. Mereka takut berbuat dosa, akhirnya mengkafirkan orang lain yang berbuat dosa besar selain syirik. Ini sisi khauf. Kalau Murji'ah mengedepankan rojaknya, yang penting masih ada iman. Soal maksiat tidak bahaya. Lihat, mana rasa takut kepada maksiat? Tidak ada. Sebab yang penting iman itu cukup di hati. Adapun maksiat tidak merusak iman, itu Murji'ah. Maka di sini barakallahu fikum, ahlus sunnah menjalankan dua prinsip, mahabbah dan khauf. Maka ditanya kepada Syekh, mana lebih afdal, dua sisi khauf atau roja yang lebih diutamakan? Ada empat aqwal. Yang pertama, yanbahi ayyaghliba janibal khauf. Seyogyanya seorang mengalahkan atau memenangkan sisi takut. Memenangkan rasa takut. Kenapa? Liyahmilahu dhalika ala ijtinabil ma'siyah. Alasannya, liyahmilahu, supaya menggiring, membawa orang itu ala ijtinabil ma'siyah, untuk menjauhi maksiat. Summa fi'lu ta'ah, setelah menjauhi maksiat menjalankan ketaatan. Maka yang lebih dikedepankan rasa takut. Orang kalau sudah takut menjauhi maksiat, dia akan terdorong karena takut kepada siksa. Kalau begitu, apa yang bisa menyelamatkan siksanya Allah? Kerjakan ketaatan, sehingga dia pun bersemangat menjalankan ketaatan karena ada dorongan rasa takut dari azabnya Allah. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, waqila, dan sebagian berkata, yang kedua, yaghlibu janibar raja, dimenangkan sisi berharap. Berharap lebih didahulukan. Kenapa lebih didahulukan berharap kepada Allah, rahmatnya Allah Azza wa Jal? Liyakuna mutafaila, supaya orang itu optimis, tafaul, optimis. Dia optimis. War Rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yujibuhul fa'l. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yujibuhu, menakjubkan bagi dia sifat optimis. Optimis beribadah kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap-harap dengan rahmatnya Allah. Apa yang menjadi harapan? Rahmatnya Allah. Lalu apa yang dilakukan? Falyakmal amalan soliha. Maka dia beramal soleh. Apa cukup beramal soleh? Tidak. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahad. Jangan berbuat syirik kepada Allah dengan seorang pun. Berarti antara berharap amalnya diterima dan antara hati-hati dari berbuat syirik. Jadi kalau orang itu bertauhid, dia berharap semoga Allah Ta'ala memasukkan ke dalam jannahnya. Jadi dia optimis. Kalaupun saya mati, matinya mendapatkan rahmat Allah. Optimis. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang beriman. Orang yang sholat. Wa makana Allah liyudi'a imanakum. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan imannya kalian, sholatnya kalian. Padahal tauhid pondasinya amal. Maka seorang optimis. Yang ketiga, waqila. Sebagian mengatakan fi fi'li ta'ah. Yang ketiga, di dalam menjalankan ketaatan, yaghlibu janibar raja, dimenangkan sisi berharap. Falati mana alaihi bi fi'li hadhihi ta'ati sayamunnu alaihi bil qabul. Maka alladhi manna, maka zat yang telah manna menganugerahkan atasnya. Apa itu anugerah yang diberikan kepadanya? Bi fi'li hadhihi ta'ah, dengan melaksanakan satu ketaatan. Itu anugerah. Orang bisa menjalankan suatu ketaatan benar-benar pertolongan Allah. Kenapa pertolongan Allah? Karena banyak orang yang tidak mampu. Padahal kuat. Puasa Ramadan, fisiknya kuat. Menahan makan dan minum di siang hari, fisiknya kuat. Kalau gulat, jagoan. Tapi di saat menjalankan perintah Allah, aduh, jam 12 saya sudah tidak kuat. Ya. Berarti dia tidak mampu karena Allah belum menolongnya. Kalau dia seorang mukmin dan mampu menjalankan, itu pertolongan Allah. Anugerah namanya. Nah, kalau itu anugerah, sayamunu alaih bil qabul. Maka dia pun berharap Allah akan menganugerahkan yang namanya al-qabul, diterima. Walihada qala ba'du as-salafi. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf dulu berkata, idza waffaqaka Allah lid-du'a fantadhir ijabah. Apabila waffaqaka Allah menganugerahkan taufik. Apa taufik itu? Lid-du'a, untuk berdoa. Kalau Anda dibuka hatinya untuk mau berdoa dan berdoa, fantadiril ijabah, tunggu adanya ijabah. Apa itu ijabah? Dikabulkannya doa. Kenapa harus yakin? Karena Allah berfirman dalam surat Fatir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. dan berkata Rob kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku. Bisa maknanya ud'uni, berdoa, masalah, meminta. Atau bisa bimakna ud'uni, berdoalah, maksudnya menjalankan ketaatan. Karena semua ketaatan itu namanya doa ibadah. Antum sholat, apa yang sedang antum minta? Saya meminta surganya Allah, Jannatul Firdaus. Walaupun tidak ngomong. Kenapa kamu sholat? Saya takut dari neraka Sakor. Karena Allah mengancam malakum. Kenapa kalian fis Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Orang ini dimasukkan ke neraka Sakor. Para malaikat menanyakan, kenapa kamu masuk Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Saya di dunia bukan termasuk orang yang menegakkan sholat. Berarti ketika kita sholat sedang minta, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga Firdaus. Ya Allah, jauhkan saya dari neraka Sakor. Tapi tidak ngomong. Tapi itu amalan, doa ibadah. Nah, maka kalau Anda beribadah atau meminta, astajib laku, pasti. Nah, ya jawab syarat, pasti aku kabulkan kalian. Nah, ini namanya orang itu optimis, berharap penuh kepada Allah, ibadahnya diterima. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa taqabbal minna. Ya Rob, terimalah dari kami, amalan kami. Ketika selesai bangun Ka'bah, berdoa. Ya Allah, terimalah amalan kami. Jadi orang mukmin beriman, beramal, mengharapkan diterima. Rojak namanya. Demikian pula ketika berdoa. Itu mengedepankan rojak. Sehingga kalau orang berdoa, yakin Allah mengabulkan dengan ayat ini, astajib lakum. Namun yang namanya doa tidak diberi oleh Allah, ada asbab. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim, di antara sebab-sebabnya yang menghalangi adalah tergesa-gesanya hamba. Seorang hamba berdoa, dia telah berdoa kepada Allah. Namun orang tersebut mengatakan, qad da'autu rabbi falam yastajib li. Saya sudah minta kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkan. Inilah yang namanya istijjal fid du'a. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, kata Nabi. Allah mengabulkan doa salah seorang dari kalian selama orang itu tidak tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesanya? Tadi, saya sudah berdoa, kok Allah tidak mengabulkan kepadaku? Ucapan ini ucapan yang tergesa-gesa. Ayo tidak dikabulkan. Atau mungkin dia itu memakan harta yang haram. Karena ibadah, doa terhalang. Karena orang tersebut makan, minum, diberi pakaian, diberi makan dari jalan atau sesuatu yang haram. Ketika Nabi menyebutkan, sumada qara rajula yutilu safar. Nabi SAW menyebutkan orang yang panjang safarnya. Lalu as'asa akhbar, rambutnya abut-abutan, berdebu. Yamudu yadaih, mengangkat tangannya, yakni telapak tangannya diangkat, tidak melebihi bahu, hakada. Jadi angkat hakada, kecuali istisqa. Ya mutu ya dai, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dia bertawassul dengan Rob, rububiyahnya Allah. Sudah melakukan 4 sebab, di antara sebab terkabulnya doa. Namun ternyata ada penghalang terkabulnya doa. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram. Makanannya makanan haram. entah caranya mendapatkan dengan cara haram atau zatnya zat yang haram. Wa masrabuhu haram, minuman yang dia minum, cara mendapatkan minumannya cara yang haram atau zatnya haram. Wa malbasuhu, pakaian yang dia pakai, bajunya, sarungnya atau mungkin pecinya yang dia pakai dari hal yang haram, zatnya atau caranya. Wa hudiya bi haram, diberi makan yang haram. Fa anna yustajab lah, bagaimana orang ini dikabulkan doanya? Hakadha, jadi dia berharap doanya diterima tapi takut. Itulah orang mukmin. Nah, selanjutnya kata imam, kata syekh, ini kalau melakukan ketaatan mengedepankan berharap, roja. Wa fil fi'lil ma'siyati, dan di dalam melakukan kemaksiatan, yaghlibu janibal khauf, mengedepankan, memenangkan rasa takutnya. Kalau mau melakukan maksiat, kalau mau diajak maksiat, kedepankan rasa takut. Jangan rojaknya, oh, tidak apa-apa, sedikit kok. Allah kan maha pengampun. Nanti saya tobat, istighfar. Allah kan maha pengampun. Ini namanya mengedepankan rojak. Tapi kalau dia melakukan maksiat, kedepankan rasa takut. Iya. Saya beramal apa? Amalan apa yang sudah saya lakukan yang menjamin saya selamat dari azabnya Allah? Kok saya sampai berani bermaksiat kepada Allah? Takut saya. Ini kalau berbuat maksiat. Tidak pede. Saya sudah banyak sholatnya. Saya sudah banyak amal baiknya. Coba melakukan dosa yang kecil ini. Masya Allah. Nah, seperti itu orang mukmin takut. Li ajli ayyamna'ahu minha, supaya kata syekh terhalang melakukan maksiat. Suma idza khafa minal uqubah taba. Kemudian kalau dia takut dari siksanya Allah, taba, segera bertobat. Jadi takut itu mendorong orang itu segerakan untuk bertobat. Wa hadza aqrabu syai, dan ini yang paling dekat terhadap sesuatu tadi. Walakin laisa bidzalikal qurbil kamil, namun ini bukanlah pendekatan yang paling sempurna. Di annallaha yaqul, karena Allah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Lihatlah, Allah menceritakan tentang orang-orang yang bersegera beramal baik. Ketika orang itu beramal baik, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ, dan orang-orang yang mereka memberikan, مَا آتَوْا, apa yang Allah telah berikan kepada mereka, yakni bersedekah dengan harta yang diberikan kepada mereka. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hatinya itu takut. Dia sudah bersedekah, sudah sholat, sudah puasa, tapi masih takut. Ini yang sempurna. Kalau tadi kan cuman diajak maksiat, ah, takut. Ini belum akamil. Yang sempurna ini. Dan orang-orang yang mereka memberikan, yakni bersedekah, dengan apa yang Allah berikan atas mereka, dalam kondisi qulubuhum wajila, hatinya takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka kepada Allah kembali. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Sehingga orang-orang yang mereka bersedekah, telah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Aisyah tentang ayat ini. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, waladzina yu'tun ma'atau wa kulubuhum wajilah huwaladzi yasrik wa yasni. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini seorang yang berzina atau mencuri? Wa yasrabul khamar, atau orang yang minum khamar? Wa huwa yakhafullah, dan dia dalam kondisi takut kepada Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya binta As-Siddiq." Bukan itu wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi lakinnahu alladzina yusalli wa yasumu wa yatasaddaqun. Tetapi ayat itu ialah menceritakan orang yang dia salat, dia puasa dan bersedekah. Berarti beramal soleh. Dalam keadaan mada wa huwa yakhafullaha azza wa jal. Dalam keadaan masih takut kepada Allah. Itu orang mukmin. Walaupun sudah banyak amal solehnya, dia masih takut. Apakah Allah masih berkenan menerima atau tidak? Makanya kata Hasan Al-Basri, innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan. Sesungguhnya orang mukmin itu mengumpulkan. Apa itu yang dikumpulkan? Ihsanan wa syafaqatan. Berbuat baik dan rasa cemas. Wal kafir, dan orang kafir, jama'a isa'atan wa amna. Orang kafir itu mengumpulkan antara kejelekan dan merasa aman. Sudah berbuat jelek, merasa aman lagi. Unduru. Dia tidak takut dengan azab Allah ketika datang menimpanya. Dia berbuat jelek dan merasa aman. Itu kafir. Sifatnya seperti itu. Kalau orang mukmin tidak. Kata Hasan Al-Basri, mengumpulkan ihsan, berbuat baik, dan rasa takut. Ini yang sempurna. Barakallahu fiik. Makanya disebutkan ayya khafun alla yaqbala minhum. Kata Syekh Utsaimin, mereka orang yang memberikan apa yang Allah telah datangkan dari harta, itu tadi bersedekah dalam keadaan hatinya takut, ayya khafun, takut alla yaqbala minhum. Takut kalau Allah tidak menerima dari harta yang disedekahkan. Karena Allah berfirman, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging, darah yang kamu korbankan. Tetapi yang Allah terima adalah dari ketakwaan, ya. Ketakwaan dia. Ketakwaan dia kepada Allah dalam dia menjalankan ketaatan. Makanya orang bertakwa itu selalu berilmu. Dikisahkan oleh Barra ibni Asib. Ketika itu Nabi SAW hendak sholat id. Fasami'a. Lalu mendengar ada orang sudah motong apa tadi, kambing. Loh, kenapa kamu potong? Alimtu ya Rasulullah yauma lahmin. Saya tahu ya Rasulullah ini hari motong hewan. Fa'ajjaltu, saya pun bersegera memotong. Ingin cepat menjalankan apa? Perintah. Maka Nabi mengatakan, syatuka syatu lahmin. Sembelihan dagingmu tadi, sembelihan binatangmu tadi, syatu lahmin. Kambing biasa. Maksudnya apa? Sembelihan biasa. Bukan kurban. Berarti apa? Ngulang. Kamu punya kambing lain enggak? Potong. Kenapa disuruh? Karena belum pas sesuai dengan ilmu. Makanya orang yang bertakwa beribadah pakai ilmu. Bukan modalnya apa? Semangat. balapan. Kalau balapan betul disit-disitan. Sapa yo sing rampung disit? Betul, ini ibadah. Saya potong sebelum sholat biar cepat rampung. Itu cepat-cepatan. Kalau tidak di atas bimbingan Nabi, justru tidak diterima. Bukan dinilai sebagai sembelihan kurban. Sembelihan biasa. Itulah takwa. Diiringi dengan ilmu. Sebab diterimanya amal, syarat pertama ikhlas, yang kedua ilmu. Ilmu. Jadi bukan modal semangat saja, ilmu, ikhlas. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, lakin qad yuqal, dan barangkali dikatakan di sana, bi anna hadhil ayata yu'ariduha ahaditsu ukhra. Barangkali ada yang mengatakan di sana bahwa had ayat tadi Al-Mu'minun ayat 60 yu'arid, bertentangan dengan hadis lain, yaitu hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi, saya Allah pada prasangka hamba. Saya tergantung prasangkanya hamba. Bi kepadaku. Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya Allah di atas praduga hamba terhadap aku. Wa ana ma'ahu hina yadkuruni. Dan aku bersamanya ketika dia mengingat aku. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad wa Ibnu Hibban barakallahu fikum, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Muslim. Jadi, apakah ayat tadi orang yang mereka mengeluarkan hartanya dalam kondisi hatinya takut bahwasanya kepada Rabb mereka kembali, takut kalau tidak diterima, apakah bertentangan dengan hadis ini? Saya Allah tergantung dengan don praduga hambaku. Bertentangan apa tidak? Tidak. Ini tidak bertentangan. Orang yang dia berprasangka baik kepada Allah, tentu setelah dia berbuat baik. Ya. Kata Ibnu Qayyim tentang hadis ini, ana inda dhanni 'abdi wala raib anna husnal dhann innama yakun ma'al ihsan. Kata Ibnu Qayyim, saya nukil ucapan Ibnu Qayyim menjelaskan hadis ini, tidak diragukan bahwa berprasangka baik tidak lain adanya berbuat baik. Kalau kita berprasangka baik, karena kita berbuat baik. Ya. Kalau kita berbuat baik, sholat, sodakoh, puasa, kita berprasangka baik. Apa prasangka baiknya? Allah menerima. Namanya husnudzon. Fa'inal muhsin hasanudzon. Orang yang berbuat baik akan berprasangka baik birobbihi, kepada Rabbnya. Ayujazihi ala ihsanih. Apa prasangka baiknya? Allah akan membalasnya atas kebaikannya. Wala yukhlifu wa'dah. Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Tidak mungkin. Wa yakbalu taubatah. Allah akan menerima taubatnya. Lihat. Amal musi. Adapun orang yang berbuat jelek. Al-musir. Terus menerus. Alal kabair. Melakukan dosa besar. Wal mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan. Fa inna wahsatal ma'asi wal zulmi wal haram tamna'uhu min husnidzon. Maka rasa cemas terhadap maksiat, kedzaliman dan perkara yang haram itu menghalangi dia berprasangka baik. Bagaimana dia akan berperan sangka baik kalau dia orang jelek? Mungkin? Saya yakin, walaupun saya jelek, Allah masih memberi kebaikan. Bagaimana antum? Berbuat zalim, antum masih berprasangka baik, Allah kan Maha Pengampun. Namanya antum tertipu. Kalau antum berbuat jelek, maka otomatis antum merasa takut kepada Allah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, waqila. Sebagian mengatakan fi halil marad yaghlibu janibar raja. Yang keempat, kalau dalam kondisi sakit, yaghlib janibar raja, dimenangkan sisi berharap. Wa fi halis sihati, dalam kondisi sehat, yaghlibu janibal khauf, maka dimenangkan sisi takut. Kalau dalam kondisi sakit, dimenangkan rojaknya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhabarkan likulli da'in dawa. Segala penyakit pasti ada apanya? Obat. Ya. Fa idza usiba dawa adda baro abi idznillah. Kalau obat pas dengan penyakit, penyakit sembuh dengan izin Allah. Kecuali sakit yang satu ini. Innallaha lam yad'a da'an. Allah tidak meletakkan suatu penyakit illa wad'a lahu syifa, kecuali Allah letakkan obatnya juga. Illa dawa illa da'an wahida, kecuali satu sakit. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa? Sakit apa itu? Qala al-haram. Sakit tua. Kalau sudah umur sepuh, mendekati mati, itu sudah tidak mungkin ada obatnya. Namanya sudah haram. Kematian. Kematian itu sudah tidak bisa di obati. Nah sudah mati, mau diobati apa? Alat secanggih apapun, kalau sudah mati, tidak mungkin bisa diobati. Mungkin orang sudah mati, bangun. Ini obatnya. Tidak mungkin. Mati, tidak bisa diobati. Ketika sakit, minum obat, optimis. Yakin. Atau bukan minum obat. Cuman minum air. Air zam-zam. Ma'u zam-zam sifa'u likulida. Air zam-zam obat segala penyakit. Matap. Dia minum. Sambil baca Fatihah. Ternyata Ibnu Qayyim menceritakan ketika di Mekah. Dia sakit. Dia tidak dapat obat. Dan tidak dapat dokter. Nyari obat tidak ada. Cari dokter tidak ada. Kata Ibnu Qayyim, u'aliju nafsi bil Fatihah. Aku ngobati diriku dengan baca apa? Al-Fatihah. Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim, fa'arolaha taksiron ajib. Luar biasa pengaruhnya. Itulah obat. Kalau sakit, mengedepankan apa? Berharap. Kalau sehat, mengedepankan takut. Takut ya. Karena orang sakit, orang sehat, pasti ada saatnya sakit. Akan datang sakit. Sebagaimana orang hidup, akan datang apa? Mati. Demikian empat akwal yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang khauf dan roja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.